Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, ya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama, ya. Mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, ya. Semoga ini termasuk di antara wasilah-wasilah kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk di antara wasilah-wasilah untuk mempermudah kita, ya, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana biasanya insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita teruskan kajian kita tentang tauhid. Yang mana pada petang hari ini kita masuk di bab ke-6, bab tentang tafsirut tauhid wa syahadah la ilaha illallah, ya, tafsirut tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Tafsir, ya, tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, ya, di bab ke-6. Tafsir, ya, kalau kita perhatikan kata tafsir itu berasal dari kata al-kashfu wal idah, ya, al-kashfu wal idah, ya, al-kashfu artinya itu adalah membuka, ya, membuka tabir misalkan, wal idah adalah memberikan penjelasan, al-bayan, ya. Seperti orang Arab mengatakan fasirtu thauba, ya, fasartu thauba, ya, saya membuka baju, ya. Tafsir juga di dalam bahasa Arab seperti, ya, yang paling mirip adalah seperti seorang dokter yang menganalisa penyakit. Pekerjaan menganalisa penyakit ini juga namanya tafsir. Itu dokter ini berusaha mengungkap penyakitnya apa, ya, penyebabnya apa dan obatnya apa. Ya. Begitu jika tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah mufasir, seorang ahli tafsir itu dia mengungkap makna yang sebenarnya dalam ayat tersebut. Ya. Maksud Allah, keinginan-keinginan Allah dalam sebuah ayat. Ya. Maka tentu untuk menafsirkan ini perlu seperangkat keilmuan untuk, ya, biar memiliki sebuah penafsiran yang benar. Ya. Sebagaimana para ulama sepakat, jadi tidak semua orang berhak untuk menafsirkan Al-Quran kecuali mereka-mereka yang punya kapasitas untuk menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini adalah tentang tafsir tauhid. Ya. Nah, untuk menjelaskan tafsiran tauhid ataupun contoh di antara tafsir tauhid itu adalah Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 57 di situ. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. أولئك, mereka itu, الذين يدعون, orang-orang yang diibadahi, diminta-minta, yeah. Maksudnya di sini diterjemahkan dengan orang-orang yang mereka seru itu, ya. Sebenarnya di sini bukan hanya orang, bisa juga malaikat, ya. Bisa juga orang di situ maksudnya adalah para nabi, para wali, orang-orang soleh, semuanya. Termasuk misalkan Nabi Isa alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, ya, misalkan juga Uzair, ya. Siapapun dia yang kebanyakan diminta oleh manusia. Allah jelaskan siapa sebenarnya malaikat itu, siapa itu para wali, siapa itu para nabi. Allah katakan mereka sendiri apa? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari-cari wasilah, perantara-perantara untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan hakikatnya. Misalkan orang Nasrani dia meminta kepada Isa alaihissalam, maka Allah jelaskan Isa sendiri mencari berbagai sarana berbagai cara biar dekat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan juga malaikat, mungkin ada orang-orang yang mereka berdoa memohon kepada malaikat, malaikat juga termasuk di sini. Malaikat sendiri selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha terus menjalankan perintah Allah biar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah jelaskan malaikat, sudah jelaskan Nabi Isa, kita sudah jelaskan Nabi Muhammad, maka makhluk-makhluk setelahnya itu tidak usah diperhitungkan, ya. Dalam artian Nabi Isa saja, Nabi Muhammad saja itu mencari berbagai sarana untuk dekat kepada Allah. Apalagi orang-orang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan ada wali, wali siapapun, ya, orang soleh siapapun, derajat mereka pasti di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, kalau kita sudah jelaskan malaikat, malaikat Jibril, ya, maka malaikat-malaikat di bawahnya itu kedudukannya di bawah malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat Jibril ini adalah imamnya para malaikat, ya, pemimpinnya malaikat, ya, adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini, mereka ini adalah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka berusaha terus mencari sarana-sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Maka siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian wa yarjuna rahmatah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka juga selalu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jadi malaikat saja mengharap rahmat Allah, malaikat saja takut kepada azab Allah. Ya. Begitu juga Nabi. Nabi adalah seorang yang sangat berharap rahmat dari Allah dan juga sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ya kita jelaskan misalkan tentang bagaimana Aisyah menjelaskan kalau Nabi sedang sholat itu seperti gemuruh batu-batu yang ya seperti waktu mungkin ini, ya, waktu Merapi longsor itu, ya. Jadi apa, detakan ketakutan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdengar oleh Aisyah, ya. Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pada saat beliau mengantarkan jenazah, melihat apa yang di liang kubur, beliau pingsannya enggak tanggung-tanggung. 3 hari beliau pingsan. Ya. Saking takutnya apa? Saking takutnya menghadapi keadaan yang seperti itu. Nah, mereka orang-orang soleh itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kita bayangkan Umar saja takutnya seperti itu, Abu Bakar takutnya seperti itu. Ya. Maka orang-orang yang di bawah Abu Bakar, di bawah Umar itu jauh-jauh membutuhkan rahmat dan pasti sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan inna adzab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab dari Rabb kalian, Rabb Allah Subhanahu wa taala itu adalah pantas sekali untuk kalian takuti. Ya, gimana tidak pantas, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang azab yang paling ringan yang diberikan Allah adalah azab diberikan kepada Abu Thalib. Ya. Ya, dijelaskan Abu Thalib pada saat dipakaikan sendal, ya, dari api neraka, maka otaknya mendidih. Jadi kalau kita pakai sendal jepit itu, saking panasnya sendal tersebut, otak kita itu mendidih. Itu katanya sudah azab yang paling ringan, ya, azab yang paling ringan. Ya. Bagaimana dengan azab-azab yang misalkan Allah katakan untuk orang-orang munafikin, ya, mereka dikatakan fidarkil asfali minan nar, mereka adalah di keraknya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini Abu Thalib ini yang paling atas, ya, jadi yang siksaannya paling ringan. Apalagi orang-orang yang diancam dengan azab yang sangat pedih. Ya. Maka dari ayat ini kita memahami siapapun dia, malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh, keadaan mereka seperti itu. Maka akan dapat kita memahami betapa salahnya, ya, betapa tidak benarnya, ya. Kalau bahasa lebih kasar lagi mungkin betapa bodohnya orang-orang yang meminta kepada malaikat, orang-orang yang meminta kepada nabi, orang-orang yang meminta kepada orang-orang soleh. Ya. Misalkan kita semua sepakat Umar, Abu Bakar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih mulia siapa? Pasti kita sepakat Umar itu jauh lebih mulia dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul tidak? Ya, kita semua sepakat pasti itu. Nabi mengatakan kalau ada nabi setelahku, Abu Bakar dan Umar itu pantas jadi nabi. Ya. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Ya. Maka pada saat kita memahami ini, kalau ada orang-orang misalkan istighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, benar enggak kira-kira? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Dulu di awal-awal, generasi awal, para sahabat itu sangat takut dengan orang-orang musyrikin. Ya, sering sehingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Hayya nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita istighosah kepada Nabi. Biar kita itu ya didoakan kepada Allah ataupun bagaimana caranya Nabi biar kita itu tidak selalu diganggu oleh orang-orang musyrikin. Maka pada saat mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tastaghitsu bi." Ya. Jangan sekali-kali kalian istighosah kepadaku, ya. Innama yastaghitsu billah. Sesungguhnya istighosah itu cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jadi Nabi mengatakan istighosah cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau sekarang misalkan orang kok minta-minta kepada orang yang kedudukannya di bawah Nabi, di bawah Abu Bakar, di bawah Umar, maka ini tentu salah kaprah. Ya. Ini yang perlu kita luruskan di masyarakat kita. Allah sudah jelaskan keadaan mereka itu sangat takut kepada Allah. Keadaan mereka itu butuh berbagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah seandainya ada orang-orang yang meminta kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang salah, betul-betul salah, ya, betul-betul salah. Ya. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang siapa-siapa mereka yang dimintai oleh manusia. Ya. Apalagi ini bulan Syura, ya. Jadi betul-betul kadang kita prihatin, ya. Di mana bulan Syura ini makam-makam itu ramai, ya. Kembangnya, bunga-bunganya ramai. Sesajinya ramai. Ini kan betul-betul ya prihatin kita kepada masyarakat kita. Ya. Jadi kita memasuki awal tahun baru, ya di situ pula kita mengawali, ya sebagian masyarakat mengawalinya dengan sebuah dosa yang sangat besar, ya yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini harus betul-betul kita perbaiki di dalam masyarakat kita. Ya. Kalau kita juga prihatin dengan pemerintah kita, ya. Ya. Mungkin ya mereka kurang begitu melihat tentang bagaimana ajaran Islam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini pernah mengutus seorang sahabat mengatakan, ya, maukah engkau saya utus sebagaimana saya dulu diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi Shallallam bersabda kepada Ali, ya, tidaklah engkau mendapatkan kuburan yang dia itu berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain. Illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan kuburan itu. Ya, kalau di kita cungkup itulah. Kalau cungkup itu biasanya yang dikubur di situ kan berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain. Maka Nabi mengatakan jika ada kuburan seperti ini maka sawaitahu, maka ratakan biar sama dengan yang lain. Biar tidak ada kesan bahwasanya ini adalah kuburan orang mulia. Ini kuburan orang-orang yang lebih bertakwa misalkan. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi justru di sebagian daerah kita itu kadang menjadi aset daerah, ya, menjadi tempat wisata, tempat ziarah yang ini sebenarnya adalah sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan ini adalah sebuah kesyirikan yang sangat besar yang harus kita betul-betul waspadai terhadap perbuatan tersebut. Ya. Saya dulu pernah melihat betapa ramainya makam wali-wali ini, bahkan mereka menginap di situ, ya, berhari-hari, kadang ada yang seminggu, ada yang tiga hari menginap di situ. Dan mungkin ramainya melebihi ya tempat-tempat lain di situ. Nah, Allah jelaskan bagaimana keadaan orang yang ada di alam kubur tersebut. Ya, kalau dia memang orang soleh, tentu mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kalau seseorang ataupun manusia itu meminta kepada seseorang yang keadaan seperti itu, maka itu tidak benar. Ya, bagaimana mereka akan bisa memberikan apa yang diminta? Ya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan, jika kalian meminta kepada mereka, la yasma'una du'a'akum, sama sekali mereka tidak dengar doa permintaan-permintaan kalian. Walau istama'u, jika seandainya saja mereka mendengar, ya, seandainya orang mati itu bisa mendengar, ma yas, la yastajabu lakum, maka mereka tidak akan pernah mengijabahi, memberikan apa yang kalian minta itu. Ya. Bahkan wa yaumil qiyamati ya'furuna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka semua itu akan mengingkari dengan apa yang kalian sekutukan tersebut. Jadi mendengar, maka ini juga dalil bahwasanya orang yang sudah mati itu tidak akan mendengar apa yang diminta-minta oleh orang yang masih hidup. Ya. Allah sudah mengatakan itu, la yasma'una du'akum, tidak mendengar sama sekali. Walau istama'u, seandainya mereka itu mendengar pun, la yastajma yustajabu lakum, dia tidak akan mengijabai, memberikan apa yang kalian minta. Maka enggak ada sejarahnya, ya secara logika kita tidak akan ada sejarahnya mereka bisa memberikan apa yang diminta oleh manusia di situ. Nah, ini gambaran di ayat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah berfirman, "Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Ya. Kalau ayat pertama itu menjelaskan tauhid, ya. Ayat yang di dalam surat An-Nisa itu menjelaskan tauhid, tauhid itu seperti itu. Jadi seluruh selain apapun tidak bisa diibadahi. Ya. Maka itu apa? Maka semuanya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di ayat di dalam surat Zukhruf ini menjelaskan tentang syahadat la ilaha illallah. Konsekuensi syahadat itu harus seperti yang diucapkan oleh Ibrahim kepada bapak dan kaumnya. Apa perkataan Ibrahim? Ibrahim mengatakan kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ya, maka saya katakan tafsiran tauhid la ilaha illallah adalah maksudnya kita harus betul-betul mengosongkan hati kita dari seluruhnya. Ya, kita kosongkan, bersihkan betul-betul hati kita itu, bersihkan dari segala sesuatu yang kita takuti, yang kita cintai berlebihan, yang kita taati secara berlebihan, kita bersihkan itu semua dalam dari hati kita. Setelah itu apa? Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Ini la ilaha illallah. Jadi tidak ada satupun sesembahan, tidak ada satupun yang saya ibadai, tidak ada pun tempat saya berdoa, tidak ada satupun yang saya berharap. Kita kosongkan semua setelah itu kecuali yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tafsir dari la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul harus membersihkan hatinya dari segala sesuatu yang dianggap seperti Tuhan. Itu harus dibersihkan. Setelah dibersihkan itu barulah illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ya, sebagian ulama mengatakan kejahilan pada zaman Nabi itu mereka masih lebih pintar ya daripada kejahilan umat pada zaman modern ini. Kenapa? Orang-orang pada zaman Nabi pada saat didakwai oleh Nabi, ya Nabi mengatakan sembahlah hanya kepada Allah semata. Ya, mintalah hanya kepada Allah semata. Kemudian mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami? Ya, karena tukang sihir yang gila ini. Ya. Jadi mereka paham kalau suruh mengucapkan la ilallah, mereka harus meninggalkan seluruh berhala yang mereka miliki itu. Mereka harus tinggalkan seluruh apa yang pernah mereka simpan di dalam hatinya. Kemudian setelah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka paham itu. Maka mereka tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi. Nah, perbedaan kalau umat zaman sekarang, mereka mengucapkan syahadat, tetapi mereka tidak memahaminya. Tidak memahami. Sehingga kadang mereka sudah Islam, tapi perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang terus itu menghapuskan keislamannya. Ya, terus menghapuskan keislamannya. Nah, ini yang memprihatinkan. Nah, di sini Ibrahim mengatakan kepada bapak dan kaumnya bahwasanya saya berlepas diri. Jadi tidak boleh sama sekali. Namanya berlepas diri tidak boleh dekat-dekat, ya tidak boleh ikut campur, ya tidak boleh andil di dalam setiap peribadatan mereka. Yaitu adalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Kecuali kepada zat yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayahdin. Maka sesungguhnya Allah lah akan memberikan hidayah petunjuk kepada aku. Maka ayat ini adalah tafsir la ilaha illallah. Yang dikatakan la ilallah itu seperti ini. Yaitu seperti perkataan Ibrahim kepada kaum dan bapaknya. Kemudian yang seterusnya adalah di dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini tentang orang-orang ahlul kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya. Ittakhadu, mereka orang-orang ahlul kitab itu ittakhadu, mengambil ahbarahum. Ahbar itu adalah jamak dari hibrun. Hibrun artinya itu tinta. Ya, hibrun ataupun bahrun itu hampir, dua kata ini hampir memiliki makna yang sama, yaitu tentang kiasan ulama. Ya. Orang ahlul kitab itu mengambil ulama-ulama mereka, ya, waruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka, ya, ulama dan pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkenaan dengan ayat ini, dulu ada Adi bin Hatim, ya. Adi bin Hatim ini orang ahlul kitab. Ya. Pada saat Nabi membacakan ayat ini, Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu tidak beribadah kepada rob-rob kami, tidak beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Ya, jadi Adi ini protes kepada Nabi. Karena ayat ini mengatakan orang-orang ahlul kitab itu beribadah kepada pendeta. Padahal Adi sendiri yang dulunya orang ahlul kitab, dia tidak merasa itu. Kemudian sama Nabi dijelaskan. Ya. Bukankah pendeta-pendeta kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Kemudian kalian juga ikut mengharamkannya. Ya. Bukankah pendeta-pendeta kalian dulu adalah menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, kemudian kalian mengikutinya? Adi bin Hatim mengatakan, betul wahai Rasulullah, itulah artinya engkau beribadah kepada mereka. Ini, jadi dalam masalah ketaatan. Jadi kalau ada seseorang taat di dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat, ini bisa terjadi kesyirikan. Ya. Ya seperti orang-orang ahlul kitab itu. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka, padahal itu adalah sebuah kemungkaran. Nah, ini realitanya seperti itu. Kemudian juga wal masih ibn Maryam, juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam, ya, sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Ya, kalau ini kita saksikan betul, ya, bagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sama kedudukannya dengan Tuhan. Ya. Setelah itu, wama umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Ya. Tidaklah saya diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Ya. La ilaha illahu, dan tidak ada sesembahan selain Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sekutukan tersebut. Ini juga adalah tafsir la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah. Jadi bagaimana gambaran orang-orang yang mensekutukan Allah dengan ulama-ulama mereka, dengan pendeta-pendeta mereka, kemudian setelah itu kita harus, ya, tidak melakukan hal seperti itu. Jadi apa? Dikatakan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Tidaklah saya diperintahkan kecuali untuk menyembah sesembahan yang satu. Ya, jadi siapa dia? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri maha suci terhadap apa-apa yang mereka sekutukan. Ayat ini juga menjelaskan tentang ketauhidan. Ya, bagaimana kita tidak boleh, ya, menjadikan siapapun, ya, dia sebagai tandingan bagi Allah, sebagai untuk mensekutukan Allah, ya, mensyirikan Allah. Ya, kita harus menetapkan hanya Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran tauhid. Kemudian yang seterusnya adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, ini ayat yang termasuk ayat yang berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, ya, yuhibbunahum ka hubbillah walladziina aamanu ashaddu hubban lillah." Ya, ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah. Bagaimana mereka? Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintainya itu seperti mencintai Allah. Bayangkan, jadi mereka mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kemudian Allah jelaskan, adapun orang-orang yang beriman, maksudnya yang imannya benar itu, mereka adalah asyaddu hubbalillah. Mereka betul-betul sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan bukan ayat yang mudah, ya. Kalau ini dalam syirkul mahabbah, tentang syirik dalam kecintaan. Syirik dalam kecintaan intinya adalah pada saat seseorang itu mencintai sesuatu sama dengan kecintaannya kepada Allah. Ya. Lalu bagaimana yang kecintaannya untuk Allah lebih sedikit, itu lebih parah lagi. Orang ayat ini itu kahubbila artinya adalah kecintaan sesuatu kepada Allah selain Allah itu sama dengan kecintaan Allah, itu sudah termasuk dalam kesyirikan. Apalagi seandainya ada seseorang yang mencintai sesuatu itu berlebihan sehingga mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Maka ini sudah otomatis. Ya. Maka para ulama mengatakan, ya diantaranya lah Syaikh Utsaimin beliau mengatakan, al-mahabbah ataupun cinta itu ada dua. Yang pertama yang berhubungan dengan cinta kepada Allah. Yang pertama adalah cinta sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah cinta yang sifatnya tabi'iyah. Cinta yang sifatnya itu adalah naluri manusiawi. Ya, seperti kita suka kepada makanan, ya kita suka kepada minuman, kepada istri, ya kepada minyak wangi misalkan. Ya, karena di dalam hadis Nabi mengatakan dijadikan kepadaku suka kepada dua hal. Yang pertama adalah kepada istri-istriku, yang kedua adalah kepada parfum minyak wangi. Nah, jadi beliau sangat suka dengan dua hal ini. Nah, maka ini apa? Ini adalah sebuah kecintaan yang sifatnya manusiawi. Ya. Dan ini tidak dicela, tidak dicela. Kenapa? Karena Nabi juga seperti itu. Ya. Tapi tentu juga tidak boleh kecintaan-kecintaan seperti ini kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kita atur. Ya. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan Allah itu lebih dicintai daripada selainnya. Ya. Bagaimana seseorang itu bisa mencintai Allah? Syaratnya dia adalah mengenal Allah. Ya, ini syarat yang tidak bisa tidak. Orang akan cinta kepada Allah seandainya dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan cinta kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita mengkaji tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengkaji tentang ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah sehingga dengan ini kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara penjelasan ulama, ya misalkan Ibnu Qayyim rahimahullah, sesuatu itu bisa mendatangkan kecintaan itu karena dua, ya dua sebab itu bisa mendatangkan kecintaan. Ini biar kita belajar terus belajar bagaimana cinta kepada Allah. Yang pertama, sebab yang menjadikan timbulnya kecintaan adalah kebaikan, adalah kebaikan. Kita jujur, kalau orang itu selalu baik kepada kita, kita akan cinta kepada orang tersebut. Ya, disebutkan di dalam ulama-ulama akhlak bahwasanya namanya manusia adalah Abdul Khair. Manusia itu hamba budaknya kebaikan. Ya, hamba kebaikan. Kalau seseorang itu diberikan kebaikan, dia akan luluh, dia akan tunduk. Ya. Jadi, nah, kalau berkenaan dengan kebaikan, adakah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam masalah kedermawanan, adakah yang lebih dermawan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ibrahim alaihissalam, beliau pernah didatangi oleh orang kaumnya. Ya, kaumnya mengatakan, wahai Ibrahim, tolonglah saya. Ibrahim mengatakan, tidak, saya tidak akan menolongmu sampai engkau beriman kepada Allah. Maka setelah ini kemudian Allah menegur Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya saya memberikan rezeki kepada orang tersebut selama 90 tahun, walaupun dia kufur kepadaku. Ini bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam praktek kita kan seperti itu juga. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka diberikan rezeki, diberikan kasih sayang Allah sampai mereka mati itu. Adakah yang lebih dermawan dari Allah? Tidak ada. Yang kedua, sebab yang bisa mendatangkan kecintaan itu adalah keindahan. Keindahan. Adakah yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dan Allah suka kepada keindahan-keindahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbih nadhirah." Ya, wajah-wajah mereka itu cerah, ceria. Pada hari kiamat mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan ya, "Waladaina mazid," bagi orang-orang yang masuk surga, kami memiliki tambahan untuk mereka. Tambahannya apa? Itu adalah ar-ru'yatullah ataupun an-nadru ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kenikmatan seseorang itu merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu bisa melihat wajah Allah, seluruh kenikmatan itu kalah. Ya, seluruh kenikmatan itu kalah. Bahkan kenikmatan surga itu pun dikalahkan pada saat orang itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Indah. Ya. Keindahan Allah Subhanahu wa taala kita bisa lihat dari keindahan ciptaannya. Adakah ciptaan-ciptaan Allah itu yang berantakan? Adakah ciptaan-ciptaan Allah yang tidak indah? Semuanya indah. Lalu bagaimana zat yang menciptakan jauh-jauh lebih indah Allah Subhanahu wa taala itu? Ya. Maka dua ini, yang pertama adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Diharapkan kecintaan Allah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, ya semakin besar. Ya, kemudian dengan kecintaan inilah kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketauhidan kita. Ya. Kita berharap tidak pernah aktivitas kita, kegiatan kita, usaha kita, pekerjaan kita semua justru akan merusak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah katakan orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya mereka adalah asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seandainya kecintaan kita belum seperti yang diceritakan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah di sini, maka itulah PR kita. Ya, maka itulah PR kita. Bagaimana itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sering-seringlah mengenal Allah. Ya, kenalilah Allah sedalam-dalamnya. Kenalilah Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan kita mengenal Allah, betul-betul akan menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita. Kemudian diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harrama maluhu wa dimahu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur kepada selainnya, ya selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan hartanya, darahnya dan perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menarik jamaah sekalian dirahmati, hadis ini menarik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ayat ini harus kita pahami betul-betul. Jadi pada saat kita bersyahadat la ilaha illallah, bukan hanya kita membenarkan akan adanya Allah, bukan kita hanya beriman kepada Allah, bukan kita hanya beribadah kepada Allah kemudian cukup, itu tidak boleh. Tetapi apa? Yang harus kita tambahi adalah untuk menyempurnakan ini adalah kafaro bima ya'budu min dunillah. Kita harus ingkari segala sesuatu selain Allah. Ini yang selama ini kalau kita perhatikan kebanyakan manusia, kebanyakan kita umat muslim itu mencukupkan diri dengan Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tetapi tidak mau mengingkari kesyirikan. Maka ini tidak benar. Ya, kita katakan ini tidak benar. Kenapa? Kita mengacu kepada hadis ini. Jadi kafaru bima yu'baduna min dunillah. Orang itu harus mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau masalah tauhid ini kita tegas-tegasan saja. Pokoknya kalau pada hal-hal yang sudah dalam agama sudah Allah ajari kita dalam lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau dalam masalah ini sudah kita tidak mengenal toleransi. Bukan kita ekstrim, bukan. Karena memang ajaran Islam yang seperti itu. Ibrahim kepada bapaknya, Ibrahim kepada kaumnya, dia mengatakan saya berlepas diri, tidak mau. Ya. Ya, apalagi kadang ya kebanyakan kita kan bukan dengan bapak kita, ya bukan dengan keluarga kita, banyak dengan orang lain. Kita juga harus tegas bahwasanya dalam masalah ini adalah lakum dinukum waliyadin. Ya. Yang kalau yang paling enggak enak di kita kan tentang selalu diangkat adalah ini kan Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika enggak masalah. Nanti saya diundang pesta di Anda, saya datang, nanti kamu undang di gereja juga kamu datang. Hai, ini kan musibah, ini kan hal yang salah kaprah, ini bukan pada tempatnya apa namanya toleransi dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Kalau dalam ajaran mereka, mereka enggak masalah, orang ikut berdoa bersama kita juga enggak masalah, kan gitu ya. Ya. Maka kemarin di Jogja alhamdulillah diprotes ya, di pas malam 10 itu, ada solawatan, ya. Solawatan dari GP Ansor, kemudian juga dari Pondok Melangi, dari Pondok Krapia, setelah itu juga ada solawatan dari gereja gereja mana yang bantul itu. Jadi juga mereka juga acaranya bareng-bareng juga solawatan gitu. Nah, ini kan hal yang sangat aneh. Ya kalau kita sudah memahami hal seperti ini kan, ini sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tidak boleh. Kenapa? Nabi sudah mengatakan wa kafara bima yu'baduna min dunillah. Kita harus kufuri, kita harus ingkari, kita harus berlepas diri, tidak boleh cawe-cawe dalam masalah ini. Ini masalah peribadatan, ini masalah agama yang tidak mengenal toleransi. Allah tidak kenal toleransi dalam masalah agama. Ya. Allah cuma mengatakan wa man yabtahi khairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Allah, selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi, betul-betul merugi di situ. Ya. Ini yang harus kita sempurnakan. Selain kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, ya, berharap kepada Allah, hal yang harus kita tanamkan pula adalah kita mengingkari segala sesuatu selain Allah, ya, peribadatan mereka, cara beribadah mereka, apapun yang berhubungan dengan masalah itu. Kita harus berlepas diri, tidak boleh sama sekali kita cawe-cawe di situ. Seperti yang dilakukan Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaumnya. Jadi disinilah letak namanya al-wala wal-baro, ya, al-wala wal-baro. Kapan kita berloyalitas dan kapan kita harus memutus hubungan. Memutus hubungan dalam masalah ibadah, dalam masalah keyakinan, karena Islam tidak membolehkan kepada hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.